Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qala Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala lama kana yawmu Khaybar, ketika di hari Khaybar, di perang Khaybar, aqbala nafarun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang beberapa orang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, mereka berkata, fulanun syahidun wa fulanun syahid. Ya, fulan telah meninggal syahid karena meninggal di medan perang. Wa fulanun syahid, si fulan juga syahid karena telah meninggal di medan perang. Memastikannya sebagai seorang meninggal syahid. Hatta marru ala rajulin, hingga mereka melintasi seseorang yang juga meninggal di medan perang. Faqalu, mereka berkata, fulanun syahid, fulan syahid. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, kalla, tidak, kata Rasulullah SAW, dia bukan syahid, dia tidaklah mati syahid. Inni ra'aituhu finnar, karena aku melihat dia di neraka. Fi burdatin ghallaha u'aba'ah, aku melihat di neraka pada burdah yang telah dia curi dari ghanimah, yang tidak disetorkan, atau pada aba'ah yang telah dia curi dari ghanimah, yang tidak setorkan dalam ghanimah. Hulul. Rawahu Muslim. Di dalam Sahih Muslim sebetulnya ada tambahan, silahkan dicatat, ditambah. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah itu Rasul berkata, ya Ibn al-Khattab, ya Ibn al-Khattab, wahai Ibn al-Khattab, idhab, pergilah engkau, fanadin finnas, serulah, sampaikan kepada manusia, annahu la yadkhulul jannata ilal mu'minun, bahwasanya tidak ada yang akan masuk surga kecuali orang-orang beriman. Qala, kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, fa kharajtu, aku pun keluar, fanadaitu, dan aku pun menyeru, ala innahu la yadkhulu jannah illal mu'minun, ala ketahuilah, sesungguhnya tidak akan ada yang bisa masuk surga kecuali orang-orang beriman. Ya, dan mungkin dalam Sahih Muslim tambahannya. Ya, ada satu kisah lagi. Setelah menyampaikan hadis ini, Rasul berkata kepada Ibn Khattab untuk menyeru, ya, bahwasanya tidak ada yang masuk surga kecuali orang beriman. Syahid dari hadis ini adalah masalah gulul, bahwasanya gulul menyembunyikan ghanimah, mencuri ghanimah, menyembunyikannya, tidak menyatorkannya adalah kezaliman yang bisa menjadi sebab seorang masuk neraka. Gulul yang dia lakukan itu mencegahnya untuk menjadi seorang syahid. Sehingga kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala dalam hadis ini, kata beliau, tidak seugianya ya kita menghukumi seorang sebagai syahid walaupun dia meninggal di medan laga, di medan perang para muslim dan kufar. Iya, kenapa? Ini di antaranya karena bisa jadi dia menyembunyikan ghanimah atau menyembunyikan fai. Kata beliau rahimahullah, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, walaupun qursyan wahid, walaupun satu qurs mata uang, kalau di kita mungkin walaupun berapa rupiah nilainya, walau mismaran, bahkan walaupun dia menyembunyikan ghanimah satu buah paku, satu paku, satu batang paku, iya harus disetor, dikumpulkan, dia tidak setorkan, dimiliki sendiri, walaupun satu paku, iya zala anhu ismu syahadah, hilang darinya status sebagai syahid dengan sebab ini, menyembunyikan ghanimah walaupun satu ya yang bernilai rendah, walaupun cuma paku, walaupun cuma beberapa rupiah. Kemudian juga bisa jadi, kata beliau, lihtimal antakuna niyatuhu pada sahabat, atau bisa jadi dia meninggal medan perang tapi niatnya tidak ikhlas, dia semata-mata haminya ya, hanya karena kesukuan, tidak ada niatan membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga akidah kita harus sunnah wal jamaah. Ya, tidak boleh kita mastikan sepulan syahid, tidak boleh kita mastikan seorang masuk surga kecuali dengan nas yang ada dari Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an dan Sunnah. Di antara pada hadis ini, wa minar rahimin rahimakumullah, disebutkan juga oleh beliau dalam salah Sahih Muslim, sebenarnya min rahimahullahu taala, dalil ala idhamil ghulul, dalil besarnya bahaya ghulul, korupsi, menguntit ya ghanimah atau khianat dalam masalah lainnya. Karena kata saya ulik kemarin, kata Ibnu Nawawi rahimahullah, al-asl bil ghulul adalah al-khianah. Kemudian yang kedua di antara faedah ini juga, kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, anal insan qad yu'adzab, seorang kadang disiksa ya min ajli syai'in sahlin yasir, ada sesuatu yang nilainya kecil yang sebetulnya dia mudah untuk tinggalkan, ada sesuatu yang remeh tetap tapi dia lakukan ya, disiksa dengan sebabnya. Ya, kalau sekarang kita dapatkan disiksa burdah, aba'ah, baju. Hari sebelumnya kita dapatkan, walaupun kata Rasulullah SAW, sebatang siwak. Kadang seorang disiksa dengan sebab sesuatu yang nilainya rendah, sehingga meremehkan perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan dosa. Yang ketiga, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, juga hadis ini menunjukkan bolehnya taukil fi tabligh. Ya, bolehnya mewakilkan kepada orang lain ketika hendak menyampaikan sesuatu. Rasulullah SAW di sini mewakilkan kepada Umar. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu diperintah untuk menyampaikan ya, bahwasanya tidak ada yang akan masuk surga kecuali orang-orang beriman. Ya Ibn Khattab, kata beliau, kata Rasulullah SAW, idhab, pergilah engkau. Panadin finnas, serulah pada manusia, annahu la yadkhulul jannah illal mu'minun. Kemudian terakhir di antara ayat ini dicontohkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, hendaknya seorang itu menjaga penukilan sesuai dengan lafaz yang dia dengar. Berupaya ya, ketika diperintahkan diminta untuk menyampaikan sesuatu sesuai dengan lafaz yang didengar. Lihat di sini, ketika Rasulullah menyatakan sampaikan kepada manusia, annahu la yadkhulu jannata illa al-mu'minun. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak menambah kecuali kalimat ala untuk membuat mereka terjaga, siap mendengarkan mau disampaikan. Ala, ketahuilah, innahu la yadkhulu jannata illa al-mu'minun. Beliau jaga lafaz sesuai yang beliau dapat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab.